digeleng-geleng. Dituang lagi anggurnya, dituang lagi. Malam ini kita happy happy. Lanjut pantang sulang sebelum kita ada yang tumpang. Awas jangan nyasar di jalan. Jaga jarak aman anda sebelum bergoyang. Awas tangan salah pasangan. Aku suges suges kaki usu. Kepala giginya lagi geleng-geleng. Seksi maimunah, aku suka wajah imut Aisyah. seksi Maimunah. Cinta. Yang tua.